Khoan Yuddin Rahimana Rahimakumullah. Lanjutkan pelajaran kita pada Rasulullah Al-Arabiyah Li ghairi natiqina biha Al-Juz Al-Thalith. Di antara yang dibawa oleh mu'allif, kita bacakan pada pertemuan sebelumnya tentang pelajaran yang pertama, pembahasan al-i'rab wal bina. Al-i'rab wal bina. Al-i'rab wa taghyir awakhir al-kalim, ikhtilaf al-awamil al-dakhil 'alayha nahwan aw taghyira. Wal bina nuzum awakhir al-kalim halatan wahidah. Dalam isim, isim mu'arab, ada yang mu'arab, ada yang mabni. Mu'arab itu ma taghayyara akhiru bisababil 'amil, isim yang akhirnya berubah disebabkan perbedaan amil yang masuk padanya. Amil rafa, amil nasab, amil jar, sehingga ia pun berubah. Misalnya ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Lafaz Muhammad akhir lafaz ini berubah-ubah sesuai dengan perbedaan amil yang masuk padanya. Ini sesuai dengan lafaz mu'rab, kalimat mu'rabah. Adapun mabni ma la yataghayyaru akhiru bisababil 'amil, kalimat atau isim yang tidak berubah akhirnya disebabkan perbedaan amil yang masuk padanya. Walaupun berbeda-beda banyak amil yang masuk padanya, dia tidak berubah, tetap pada satu keadaan. Ini isim mabni. Dan isim pada umumnya kebanyakannya mu'rab. Kebanyakan isim mu'rab kecuali beberapa macam. Di antaranya apa? Di antaranya ndak contohnya hadza huwa huma hum. Nah, berikutnya apa? Simankus mabni maka ini contoh mabni. Beda kan mabni dan ma'rifah? Nah, ismi syart contohnya. Nah, berikutnya contohnya. Nah, alladhi. Setelahnya apa lagi? Contohnya hal. Hal isim? Isim itu huruf ana man. Nah, iman aina. Berikutnya apa? Asmaul af'al contohnya. Amin. Nah, amin. Uf. Apa kemarin ah artinya? Ada yang cari? Ah sama dengan Allah. Allah. Ah, mana atau wajah? Saya sakit, sakitan. Ah, wah. Isim fi'il mudhari bermakna atau wajah. Wajah. Apa lagi? Contohnya apa? Amsi. Apa lagi? Apa? Nah, ada adil merokabah contohnya. Ahad asyara. Nah, ahad asyara. Apa? Atawajja'u. Atawajja'u. Wajja'u. Wajja'an sakit. atawazja'u bil 'ain bi akhirin al 'ain. Tarkib adadi dari 11 sampai 19 semuanya mabni ala fathil juz'in kecuali 12 dia mu'rab yang pertama mu'rab itsna'atanya mu'rab adapun 10 tetap mabni ala fathil. Tanda i'rab yang asli ya bang, anda yang asli dan cabang apa yang asli? Dhamma fathah. Dhamma tanda asli apa? Al-alif. Dhamma tanda asli apa itu? Dhamma tanda aslinya Allah. Tanda aslinya, tanda asli. Ya tanda asli untuk apa? Untuk alif mau tau apa? Bagian Eropa ada berapa? Bagian macam-macam Eropa. Pembagian Arab ada berapa? Berapa? Tak nang. Pak soal jawab. Macam-macam Arab hanya dua. Nak. Macam-macam Arab ada berapa? Anwa'ul i'rab. Anwa'ul i'rab berapa? Anwa'ul i'rab. Naam, anwa'ul i'rab. Aqsamul i'rab. Hah? Dua. Dua juga. Sama dengan sepakat. Sepakat itu. Yang berkaitan dengan harakat dan niat yang huruf. Sebelum itu kan. Oh yang anggur domba fathah. Istilah-istilah Arab apa? Rofa. Ya Rofa. Itu dinasab. Nasab. Jar. Apa lagi? Al-jazm. Jazm. Kalau tanda Arab pada isim, tanda aslinya apa? Domba. Tanda asli apa itu? Rofa. Domba tanda asli. Rofa fathah. Fathah. Tanda asli apa? Nasab. Sukun, tanda asli apa? Sukun, tanda asli apa? Sukun. Jazm. Jazm. Waw, tanda asli apa? Waw, tanda aslinya roka. Ya, halil. Tidak ada waw yang tanda asli. Cabang. Nah. Saya mana kemarin? Asmaul Hamzah. Rabbul Asmaul Hamzah. Nah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qal mu'allif rahimallahu ta'ala. Beliau menyebutkan tempat-tempat yang padanya i'rab dengan tanda cabang bukan tanda asli, diantaranya pada asmaul khamsah. tanda i'rabnya ketiga-tiganya, tanda rafa, nasab dan jar, semuanya tanda far'i. Tu'rabul asma' al-khamsah bihadhihi al-alamat idza kanat mudhafatan ila ghairi al-mutakallim. Syaratnya dia di'rab dengan seperti ini, dengan i'rab tanda-tanda far'iyyah, dhamma dengan waw, nasab dengan alif dan jar dengan ya. Apabila didhafakan ke selain ya mutakallim. Didhafakan ke selain ya mutakallim. Berarti kemana ke selain ya mutakallim? Didhafakan ke siapa? Apa? Mukhatab saja. Apalagi selain mukhatab? Gaib. Gaib apalagi selain gaib? Banyak sekali. Ini aja, dua ini aja. Mukhatab sama gaib. Gaib sama mukhatab itu aja. Isim gaib? Gak bisa. Gak bisa juga. Namanya semua selain ya mutakallim, baik domir-domir yang lain ataupun isim zahir. Wa illa, jika tidak, jika didhafakan ke yang mutakallim, maka uribat min harakati asliyah, di Arab dengan harakat asli. Contohnya nahwu li akhun, saya miliki saudara. Syarat apa yang tidak terpenuhi di sini? Syarat asmaul khamsah. Li akhun. Syahidnya mana? Li. Syahidnya li. Kenapa li di situ? Disediakan kepada ya antar li. Syahidnya mana? Tidak didupakan. Nah, akhun tidak didupakan. Kenapa nanti? Nah, syarat asmaul khamsah harus didobakan. Nah, di sini tidak didobakan. Li akhun, sa'al tu akhan, anta ka akhin. Nah, ini semuanya di'rab dengan harokat, bukan dengan huruf. Bukan i'rabnya asmaul khamsah, karena tidak terpenuhi syaratnya. Syaratnya apa saja kemarin sebutkan? Di'rab dengan i'rab asmaul khamsah. Mukabbar. Mukabbar. Didobakan. Dan didobakan. Didobakan kepada selain ya mutakallim. Didobakan selain ya mutakallim. Untuk yang cabang, untuk famun, minnya dihilangkan. Itu bermakna sohi. Didobakan kepada isim jenis, isim jenis gairi waswin. Apalagi syaratnya masih kurang. Nah, mufrad. Nah, harus terpenuhi syarat-syaratnya ini baru di Arab dan di Arab asmaul khamsah. Berikutnya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Apa? Dak definisinya? Jamak mudzakkar salim. Abdurrahman. Ma dalla ala al-jamiyah bi ziyadati al-waw wa nun aw ya wa nun fi akhir. Kullu al-alamat fihi far'iyyah. Nah, semua tanda pada jamak mudzakkar semuanya tanda cabang. Wa hiya yaitu alamat rafi'il waw, tanda rafa'nya waw. Nah, contohnya dakhala al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna fa'ilul marfu' ala madrafi al-waw niyabatan 'anil dhamma li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Alamatun nasb liya, tanda nasabnya ya. Nah, contohnya sa'altul mudarrisina. Syahidnya al-mudarrisina. Maf'ulun bi mansub 'alamatun nasbi al-ya niyabatan 'anil fathah li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Alamatul jarri liya, tanda jarri adalah ya. Nah, contohnya hadhihi ghurfatul mudarrisina. Mudarrisin sebagai mudhaf ilaih majrur, tanda jarri adalah ya. Ya badal an kasra li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Ini tempat yang keempat terjadi padanya i'rab dengan tanda cabang bukan tanda asli. Berikutnya al-musanna. Isim sana indak Muhammad al-musanna. Itu sebenarnya. Antara isnin, isnatain, زيادة ألف ونون وياء ونون في آخره. نعم، ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون وياء ونون في آخره. كل العلامات في فرعية، semua tanda pada musanna semuanya tanda cabang. Semuanya tiga keadaan tandanya tanda cabang semua. Wahia itu alamat rafil alif, tanda rafa'nya alif. Nahu ghaba talibani. Anda syahid hendak? Man. Mana yang dibaca? Ghaba. Ghaba talibani. Mana syahidnya? Talibani. Dari sisi mana syahid? Tanda harokatnya dengan huruf. Nah, tanda hurufnya bukan dengan harokat asli, bukan dengan tanda asli, tapi dengan tanda cabang, yaitu dengan alif. لأنه مثنى. علامة نصب الياء أنه طلب المدير طالبين. إلا أن شاهد طالبين حيث نعم مثنى منصوب علامة نصب الياء نيابة عن الفتحة. نعم، تندى نصبنا dengan تندى cabang bukan تندى أصلي. الياء sebagai pengganti dari فتحة لأنه مثنى. علامة الجر الياء أنه هذه الغرفة لطالبين. لا أنا شاهد طالبين حيث يرب dengan ياء tanda rafa'nya tanda jarnya dengan ياء في محل جر في محل جر نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. نعم nah, biasa yang mahal fi mahali kalimat-kalimat mabni fi mahali rafin fi mahali nasbin untuk kalimat-kalimat yang mabni. Nah, berikutnya al-i'rabu takdir. I'rab takdir dalam i'rab disebutkan ikhtilaf awakhir kalim, taghyir awakhir kalim, اختلاف العوامل الداخله عليه لفظا او تقديرا. Perubahan pada akhir kalimat, ada yang lafzan terlihat, nah, terdengar, terlihat pada tulisan, terdengar pada ucapan. Ada yang tersembunyi, tidak terdengar, tidak terlihat. La tadhhar lafzan lahu suratun fil lafzi, tadhiran laisa lahu surah fil lafzi. لا تظهر علامات الإعراب في ثلاثة أنواع من الأسماء. Tidak terlihat tanda-tanda i'rab pada tiga jenis isim. Tuqaddaru fiha al-alamat, maka tandanya ditakdirkan. Tanda i'rabnya ditakdirkan. Wa hadhihi al-anwa'u hiya, dan jenis-jenis ini yaitu al-maksur wal-manqus wal-mudhaf ila ya'il mutakallim. Isim maksur, isim manqus, dan isim yang didhofakan ke yang mutakallim. Tiga tempat ini tanda i'rabnya muqaddar, bi alamah muqaddar. Adapun maksur dan mudhaf ila ya'il mutakallim, semua tandanya muqaddar. Tanda rafa', tanda nasab, tanda jar, semuanya muqaddar. Ada isim maksur dan mudhaf ila ya'il mutakallim. Adapun pada isim manqus, muqaddar hanya pada dua keadaan, tanda rafa' dan tanda jar. Tanda rafa' dan tanda jar ini muqaddar. Adapun tanda nasab jelas bi harakah zahirah. Misalnya ra'aitu qadiyan. Ra'aitu qadiyan. Tanda nasabnya fathah zahirah. Adapun ketika marfu atau majrur baru dengan harakat muqaddar. Sudah pada bangun atau belum? Sudah pada bangun atau belum peserta? Boleh ngantuk berarti. Saya mendengar minam. Insyaallah lanjut pada urutan berikutnya agar lebih fokus. Kalau nilai lanjut.